إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Masih melanjutkan daripada hadis sebelumnya, hadis yang ke-44. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa fi riwayatin Muslim, dan pada riwayat Muslim, mata bnun li Abi Talhata min ummi Sulaim faqala li ahliha la tuhadditsu Aba Talhata bibni hatta akuna ana uhadditsu. Meninggal dunia putra daripada Abu Talhah, putra beliau dari pernikahan dengan Ummu Sulaim radhiyallahu taala anhuma. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhadditu Aba Talhah bibni, jangan kalian beritakan kepada Abu Talhah terkait dengan keadaan putranya, yakni terkait dengan meninggalnya putra tersebut. Hatta aku na'ana uhadithu, sampai aku sendiri yang menyampaikannya kepada beliau, kepada Abu Talhah. Faja'at faja'a faqarrabat ilaihi asya'an fa'akala wa syariba. Kemudian setelah itu Abu Talhah pun datang, lantas Ummu Sulaim menyiapkan untuknya makan malamnya, hingga kemudian Abu Talhah makan dan minum dengan kenyangnya. Tsumma tasanna'at lahu ahsan ma kana tasanna qabla dzalik. Kemudian setelah itu Ummu Sulaim, istri daripada Abu Talhah, berhias, bersolek, berdandan dengan sebaik-baik dandanan, dengan sebaik-baik penampilan. Belum pernah sebelumnya Ummu Sulaim berpenampilan dengan penampilan seperti itu di hadapan suaminya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk kemudian sang suami tertarik menggaulinya. Harapan daripada Ummu Sulaim, dan ini telah disebutkan kemarin ya, harapannya supaya kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan putranya. Karena siapa saja yang kemudian ridho terhadap ketetapan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang terbaik untuknya. Sebagaimana ucapan daripada Abu Dzar. Abu Dzar menyatakan bahwasannya, manita ka ila husni tiyarillahilah la yatamanna syai'a illa ridho. Siapa saja yang bersandar kepada pilihan terbaik Allah, maka dia tidak akan mengangankan macam-macam. yang dia angankan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dia harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula man taraka syai'an lillah awadahullah khairan minhu. Siapa saja yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik darinya. Di sini Ummu Sulaim meninggalkan berkeluh kesah, meninggalkan tasyakki, meninggalkan niyahah, tidak kemudian meratap, tidak kemudian menunjukkan akan begitu sangat berat musibah dan kehilangan tersebut. Dia tahu bahwasanya itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demi menjaga daripada hati suaminya, suaminya diberikan hal-hal yang terbaik, ya, disenangkan hatinya, diberi makan malamnya, kemudian setelah itu dilayani di tempat tidurnya, baru datanglah waktu yang tepat untuk menyampaikan keadaan yang sebenarnya. Fawaqa abiha, kemudian Abu Thalhah pun menggaulinya. Falamma an ra'at annahu qad syabi'a wa asaba minha, maka di saat kemudian Ummu Sulaim melihat suaminya telah kenyang, ya, suaminya telah terpuaskan hasratnya, telah tersalurkan biologisnya, qalat ya Abu Thalhah, baru kemudian berkata, wahai Abu Thalhah, ara'aita law anna qauman a'aru 'ariyatahum ahla baitin fa talabu 'ariyatahum. Wahai Abu Thalhah, bagaimana menurutmu jika ada orang satu kaum mereka menitipkan barangnya kepada satu keluarga, kemudian kaum tersebut meminta kembali titipannya, alahum an yamna'uhum, apakah boleh bagi keluarga tersebut menahan dari barang titipannya? Qalala, maka Abu Thalhah dengan tegas menyatakan tidak, tidak boleh. Itu bukan miliknya, itu hanyalah barang titipan. Faqalat fahtasib ibnak, kalau begitu berharaplah pahala dari Allah terhadap keadaan putramu. Yani bahwasanya putramu itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Putra kita tentunya, ya, dinisbatkan kepada Abu Thalhah bukan berarti bukan apa putra daripada Ummu Sulaim, bukan. Biasa bahasa kita kepada istri misalnya, ya, bagaimana keadaan anakmu, atau bagaimana keadaan anakku. Penisbatan mu ataupun ku di sini bukan menunjukkan secara khusus, kan begitu. Tapi ini adalah istilah saja untuk menunjukkan apa kepemilikan, bahwasanya anak itu adalah hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena keadaan di mana Ummu Sulaim telah ridho dan telah ikhlas melepas daripada kepergian anaknya, sedangkan Abu Thalhah dikhawatirkan nanti akan marah dan semisalnya. Di mana Abu Thalhah kita ketahui tentunya, ya, beliau adalah seorang sahabat yang mulia, akan tetapi beliau hadithu ahdin, artinya belum lama menikah dengan Ummu Sulaim yang sebelumnya musyrik. Bagaimana kita ketahui bahwasanya Abu Thalhah, ya, menikah dengan Ummu Sulaim dengan mahar apa? Keislamannya. Saya mau menikah dengan engkau asal engkau mau masuk ke dalam Islam dan keislamanmu sebagai mahar bagi saya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kita bisa mengambil faedah, yakni disunahkannya bagi seseorang di saat mendengar dari saudaranya musibah agar dia memberikan hiburan, menghibur saudara kita. Ini kaitannya dengan apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya. Kita perluas tidak hanya sekedar lingkup keluarga, kepada siapa saja saudara kita kaum muslimin. Kita berikan kepada mereka, saudara-saudara kita kaum muslimin, hak-hak mereka. Di antaranya adalah tasliyah indal masoib, memberikan hiburan di saat mereka mengalami musibah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cobaan. Di sini di antara bentuk tasliyah, di antara bentuk daripada hiburan menghibur dan meringankan daripada penderitaan yang dialami oleh saudaranya dalam hal ini. Bahkan ini juga dialami oleh Ummu Sulaim ya. Tetapi Ummu Sulaim mampu untuk menguasai dirinya. Dan diharapkan suaminya pun dengan apa yang diberikan contoh dan gambaran oleh Ummu Sulaim dalam bentuk tasliyah, hiburan ya. Memberikan apa istilahnya, pengkokohan jiwa, penguatan hati. Maka diberikan gambaran bahwasannya harta, anak itu semua hanyalah wadiah, barang titipan. Itu bukan milik kita. Bahkan diri-diri kita, jiwa-jiwa kita, ini juga milik Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat kemudian sang pemilik menghendaki untuk mengambil kembali sebagian daripada barang titipannya, tidak sepantasnya bagi seseorang untuk kemudian gandoli ya. Tidak sepantasnya bagi seseorang untuk kemudian menghalanginya ataupun begitu sangat merasa berat sampai-sampai kemudian keluar kalimat-kalimat ratapan dan menunjukkan akan ketidakpuasan dan ketidakrelaan terhadap ketentuan-ketentuan Rabbul Alamin. Sehingga dari sisi ini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terdapat larangan dan terdapat ancaman yang keras bagi orang-orang yang melakukan niyahah ya, melakukan niyahah yakni meratapi mayit, meratapi orang yang meninggal dunia. Ini merupakan akhlakul jahiliyah, ini merupakan perangnya jahiliyah. Dan bagi mereka ratapan adalah satu bentuk dari kebanggaan. Orang-orang jahiliyah bahkan mereka di saat ada orang pembesar mereka meninggal dunia, mereka menyewa para wanita yang disuruh untuk meratapinya, menangisinya. Jadi ada semisal ya ini jasa meratapi mayit begitu. Masa jahiliyah ya. Ini ada wanita-wanita yang tugasnya itu mereka meratapi mayit. Dan mereka disewa untuk menangisi si mayit dan menyebut-nyebutkan kebaikan-kebaikan si mayit tersebut di hadapan para khalayak yang melayatinya, yang datang layat ke situ. Digaji, dibayar ya. Maka hal ini merupakan bentuk daripada amalan jahiliyah. Sehingga Islam begitu sangat keras melarangnya. Terlebih jika pelakunya adalah keluarga itu sendiri ya, yang menunjukkan akan ketidakpuasan terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekedar keluar air mata, maka ini wajar. Seseorang yang bersedih keluar air mata, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat putra beliau meninggal atau cucu beliau meninggal, Ibrahim putra daripada Zainab dengan Abul As meninggal dunia, beliau menangis. Kemudian di saat ditanya oleh salah seorang sahabat, "Mahadza ya Rasulullah? Apa ini wahai Rasul? Yani engkau melarang kami niyahah, engkau melarang kami meratap, kenapa Anda sendiri menangis?" Maka Rasul menyatakan, "Hadza rahmah." Ini adalah rahmat. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak memiliki rasa belas kasih maka tidak akan dikasihani. Irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama. Rahmatilah orang yang di bumi, maka engkau akan dirahmati oleh orang-orang, oleh makhluk yang ada di langit, ini para malaikat, ataupun oleh yang di langit sana, yakni Allah Rabbul Alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sebatas keluar tangisan maka ini tidak termasuk daripada apa? Aniyah. Niyah adalah meratapi dan di dalam hatinya seolah-olah tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ditunjukkan dengan mungkin kalau zaman dahulu menampar pipi, darbul hudud, wasakul juyub, merobek baju dan semisalnya. Maka Rasulullah SAW menyatakan bahwasannya barang siapa yang meratapi mayit, maka nanti di akhirat akan diberi pakaian dengan pakaian dari satu penyakit. Penyakit kulit ya, yang mengerikan, yang bernama al-jarab. Seluruh bagian tubuhnya diberi pakaian yang disebut sebagai pakaian karena hal tersebut menempel pada dirinya, tidak lepas darinya. Wallahul musta'an. Sehingga perkaranya bukan perkara yang enteng untuk kemudian seseorang terjatuh dalam an-niyaha. Maka di sini kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Ummu Sulaim dengan kekokohan dirinya mampu membuat satu permisalan kepada suaminya agar membantu suaminya bisa bersabar menghadapi ujian-ujian yang besar yang dialaminya. Dan bahwasannya perkara yang akan bisa membantu seseorang ke dalam kesabaran, yakni akan membawa kepada seseorang apa thayyib, membawa seseorang untuk bisa bersabar menghadapi daripada berbagai macam ujian adalah di saat dia mampu mengenali dirinya, hakikat daripada dirinya. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan kita. Allah menyatakan hal ata'al insan hinu min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnahu min nutfatin amsyadin nabtali faj'alnahu sami'an basira. Sudah datangkah kepada manusia satu keadaan, satu masa di mana mereka manusia lam yakun syai'an madhkura, tidak bisa untuk disebut sebagai sesuatu. Jadi tidak ada sama sekali. Inna khalaqnahu min nutfatin amsyad, kami ciptakan mereka dari nutfah yang bercampur, nutfah laki-laki dan perempuan. Nabtali, kemudian kami berikan ujian. Faja'alnahu sami'an basira, kami berikan kepada mereka pendengaran dan penglihatan. Kemudian kami berikan kepada mereka dua jalan, imma syakir wa imma kafur. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka keadaan manusia pada asalnya, keberadaan mereka pun diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sempurnakan ciptaannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan berbagai macam nikmat-nikmat kepadanya. Maka pada hakikatnya kita ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang ada pada tubuh kita bahkan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam limpahan-limpahan karunia. Kaki, tangan, mata dan sebagainya. Tak ternilai, tak terhingga, ya. Tak bisa dibayangkan berapa nilainya. Itu semua adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di saat seseorang seandainya kemudian Allah Subhanahu wa taala ambil sebagian daripada apa yang dititipkan, sebagian daripada apa yang menjadi miliknya, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Hatta seandainya bagian-bagian tubuh kita ini, tangan kita kah, kaki kita kah, mata kita kah, penglihatan kita, pendengaran kita, Allah ambil, maka Allah mengambil sesuatu yang itu merupakan miliknya. Wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah Subhanahu wa taala tidak mendzalimi siapapun. Hakikat ini kalau difahami dengan baik, maka akan sangat mudah bagi seseorang bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian-ujian kehidupan. Ini yang hendak disampaikan oleh siapa? Hendak disampaikan oleh Ummu Sulaim kepada suaminya. Bagaimana suamiku, seandainya ada orang yang titip barang kepada kita misalnya. Barang itu dititipkan kepada kita. Kemudian setelah itu barang titipannya tersebut, ya, diminta kembali sama pemiliknya. Bolehkah bagi kita untuk kemudian menahannya? Maka sang suami dengan tegas menyatakan tidak boleh. Zalim yang seperti itu. Itu barang bukan milik kita. Di saat pemiliknya datang mengambil harus kita serahkan. Nah, ini hakikat yang seperti ini difahami dengan baik, nah kemudian dengan sangat ringan menerima ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah milik Allah, termasuk daripada keberadaan kita, termasuk daripada keberadaan orang yang kita cintai, anak kita, istri kita, orang tua kita, saudara kita, teman kita dan sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa basyiris sabirin, dan berita gembirakanlah orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yani orang-orang yang apabila tertimpa musibah mereka mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Puasanya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Maka siapa saja yang mampu untuk mengetahui hakikat seperti ini, bahwasannya segala sesuatu hanyalah milik Allah dan itu merupakan titipan, tidak akan begitu sangat bergembira berlebihan di saat mendapatkan nikmat, dan tidak akan begitu sangat merasa kehilangan di saat diuji dengan musibah. Itu yang diinginkan oleh syariat dan itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seseorang yang kemudian menyatakan dirinya beriman dengan Allah Rabbul Alamin. Kemudian Anas bin Malik kembali melanjutkan ceritanya. Faghadiba. Kemudian Abu Thalhah pun sempat marah, ya. Marahnya dari siapa? Ya, ini dari sisi dirahasiakannya berita kematian tersebut. Anas menyatakan tumaqal. Kemudian Abu Thalhah berkata, "Taraktani hatta idza talattaftu tsumma akhbartani bibni." Engkau tinggalkan aku, yakni engkau tidak sampaikan kepadaku berita tentang keadaan daripada putraku. Hingga di saat aku sudah yakni kotor seperti ini. Ini talattaftu itu maksudnya berlumuran. Maksudnya ini telah terjatuh dalam hadas, kondisi berhadas karena berhubungan badan. Tsumma akhbartani bibni. Kemudian setelah itu kamu beritakan kepadaku tentang keadaan putraku. Fantolaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun marah tetap, ya, seorang suami yang baik dia akan tetap menahan dirinya dari melakukan sesuatu yang tidak sepantasnya. Dan kalaupun keluar kalimat, maka kalimat itu bukan kalimat cacian makian dan tidak kemudian sampai melakukan hal-hal yang akan membawa kepada dosa. Dia mampu untuk mengendalikan dirinya. Ini sepantasnya bagi setiap muslim. Ya, contoh-contoh kehidupan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan sebaik-baik contoh. Sebaik-baik teladan dalam hal-hal rumah tanggaan. Dan dalam segala hal tentunya, ya, terkait dengan masalah ini, apa yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga oleh para sahabat Rasul itu adalah sebaik-baik contoh. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu. Kemudian Abu Thalhah beranjak mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya di pagi harinya. Lantas diceritakan kepada Abu Thalhah atau diceritakan oleh Abu Thalhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimakana dengan apa yang terjadi. Dirinci kejadian demi kejadiannya disebutkan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan barakallahu fi lailatikuma. Semoga Allah memberkahi malam kalian berdua. Qal fahamalat, lantas kemudian Ummu Sulaim pun hamil. Yani dengan apa yang terjadi antara dia dengan suaminya. Allah karuniakan kehamilan. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada dalam safar dan Ummu Sulaim bersama dengan Rasulullah SAW dalam safar tersebut, artinya dalam rombongan safar. Di situ ada Abu Thalhah dan ada sahabat-sahabat yang lain, ada Anas bin Malik dan yang lain. Wa kana Rasulullah SAW idza atal Madinah min safarin la yatruquha turuqan. Dan adalah kebiasaan Rasulullah SAW apabila beliau pulang dari safar datang ke Madinah, maka beliau tidaklah mendatangi keluarganya di malam hari. Ya, sampai kemudian memberikan kabar akan kedatangan tersebut sehingga yang di rumah sudah bisa bersiap-siap, tidak kemudian tiba-tiba mendatangi dan langsung apa istilahnya bertemu dengan keluarganya di malam tersebut. Fadanau minal Madinah, hingga kemudian sampailah beliau SAW semakin dekat ke kota Madinah. Fadorobaha al-makhot, ternyata Ummu Sulaim merasakan sakit karena hendak melahirkan. Fahta basa alaiha Abu Thalhah, sehingga dengan itu Abu Thalhah pun tertahan, tidak bisa menyertai Rasulullah SAW masuk ke Madinah karena harus menyertai istrinya yang merasakan kesakitan karena hendak melahirkan. Wantolaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun terus semakin dekat menuju Madinah. Qal yaqulu Abu Thalha. Kemudian Abu Thalha mengatakan, yakni mengatakan di sini maksudnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innaka lata'lam ya Rabb annahu yujibuni an akhruja ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja wa adkhula ma'ahu idza dakhala. Sesungguhnya Engkau mengetahui ya Rabb, ya Allah, Engkau tahu bahwasannya sangatlah menyukai diriku, sangatlah aku senangi, ya, untuk diriku itu keluar bersama dengan Rasulullah SAW di saat beliau keluar, dan untuk aku masuk bersama Rasulullah SAW di saat beliau masuk. Jadi artinya Abu Thalhah radhiyallahu anhu, beliau tidak ingin tertinggal dengan apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun Rasul keluar, ya, suatu safar, suatu keperluan, maka Abu Thalhah selalu menyertainya, ikut bersama Rasul. Maka di saat pulang, ya, kembali masuk ke negeri Madinah, maka beliau pun juga senantiasa akan menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini satu keadaan di mana Abu Thalhah kemungkinan tidak akan menyertai Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke Madinah. Kenapa? Karena tertahan oleh istrinya yang akan melahirkan dalam perjalanan masuk ke Madinah ini. Ya, mungkin baru sampai Thaif atau mana begitu. Ya, belum sampai masuk ke Madinah. Maka Abu Thalhah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, Engkau mengetahui bahwasanya diriku begitu sangat ingin untuk selalu menyertai nabimu. Jika nabimu keluar, maka aku ikut keluar. Jika nabimu masuk, maka aku pun ikut masuk. Nabimu kembali, maka aku kan ikut kembali. Wa qad tabastu bima tara, sedangkan sekarang ini aku terhalang dengan sesuatu yang Engkau telah mengetahuinya." Jadi terhalang oleh apa? Oleh keadaan istrinya yang hendak melahirkan. Taqulu Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim pun mengatakan, "Ya Aba Thalhah, ma ajidu alladhi kuntu ajidu in talik." Wahai Abu Thalhah, aku tidak merasakan sesuatu sebagaimana yang biasa aku rasakan, yakni di saat hendak melahirkan. Yakni merasa ringan begitu dalam apa kandungannya itu, ataupun dalam saat-saat hendak melahirkan itu merasa ringan, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi disebabkan karena doa daripada Abu Thalhah. Bisa jadi juga, bisa jadi pula ini merupakan keutamaan sendiri dari Ummu Sulaim. Intolik, berangkatlah kamu, ya, ini artinya susul Rasulullah SAW bersama-sama dengan beliau masuk ke Madinah. Saya kuat insyaallah, ya, masuk kita bersama. Bismillah, masuk ke Madinah bersama Rasul, jangan sampai tertinggal oleh beliau. Fantolak nama kami pun kemudian berangkat, beranjak bersama dengan Rasul SAW. Wa darabaha al-mahad hina qadima fawaladat gulaman. Dan di saat sampai Madinah, seketika itu kemudian melahirkan. Masyaallah. Hina qadima, di saat keduanya sampai, fawaladat gulaman, kemudian lahir seorang anak laki-laki. Yang meninggal tadi laki-laki, Allah ganti dengan anak laki-laki pula. Faqalat li ummi, maka berkatalah ibuku kepadaku, ya, ini Ummu Sulaim kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, la yurdi'u ahadun hatta taghdwa bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Wahai Anas, jangan sampai ada yang menyusuinya seorang pun. Artinya jangan diizinkan siapapun kemudian yang hendak menyusui anak ini sampai engkau pagi hari ini datangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtalamtu tayyib ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka di saat kemudian subuh harinya aku pun membawa bayi tadi, ya, kemudian aku berangkat menuju Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzakara tamamal hadis, dan seterusnya. Ya, kesempurnaan daripada hadis, ya, ini kemudian disampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian ditanya oleh Rasul, "Apa kamu bawa sesuatu?" Maka Anas mengatakan, "Iya, dibawakan beberapa tamar kurma." Kemudian setelah itu ditahnik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan diberi nama Abdullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil sebetulnya, ya. Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, di antaranya kita akan sarikan di sini beberapa, ya, faedah-faedahnya. Faedah yang pertama disebutkan oleh beliau, fihi fi hadzal hadis dalilun ala quwwati sabri Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Hadis ini padanya terdapat dalil akan begitu sangat kokoh dan kuatnya kesabaran Ummu Sulaim. Ummu Sulaim namanya Rumaiso binti Milhan radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau adalah seorang yang termasuk daripada ahlul jannah dengan berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa anna ibnaha alladhi mata balagha bihal hal ila an taqul li zawjiha hadzal qaul wa taqwa tuwari hadhihi tauriyah. Dan bahwasanya putranya yang meninggal dunia sampai pada kondisi dia melakukan hal seperti ini terhadap suaminya, yakni melakukan tauriyah. Melakukan tauriyah dalam artian membuat satu kalimat yang tidak secara sharih, tidak secara terang-terangan menyampaikan akan kematiannya di saat Abu Thalhah datang, ya. Kemudian ditanya, "Kaif ibni, bagaimana keadaan putraku?" Maka Ummu Sulaim mengatakan, "Wa askan maka." Keadaannya jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Dan tepat sekali apa yang dikatakan oleh Ummu Sulaim, yakni keadaan daripada putranya memang jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Kalimat ini, ya, kalimat ini bisa difahami bahwasannya anak tersebut dalam keadaan sehat walafiat atau sudah membaik daripada sakit sebelumnya, ya. Tetapi yang dimaukan oleh Ummu Sulaim adalah sudah meninggal dunia. Ini yang dimaksud dengan tauriyah. As-Syaikh menyatakan bahwasannya pada hadis ini juga merupakan dalil bolehnya melakukan tauriyah. Apa itu tauriyah? Beliau memberikan definisi daripada tauriyah, yakni an yatakallam al-insan bikalamin tukhalifu niyatahu ma fi dhahir hadzal kalam. Yakni seseorang berbicara dengan satu pembicaraan yang dalam niatnya itu menyelisih dhahir daripada apa yang dia ucapkan. Falahu dhahir hu tayyib. Falahu dhahir. Huwa mutabadir ila dhihnil mukhatab. Walahu ma'nan akhar. Marju. Lakin huwa murad. Fi niyatil mutakallim. Jadi kalimat ini, ya, kalimat tauriyah adalah kalimat yang dia memiliki makna dhahir. Makna yang dhahir, makna yang tampak. Yang itu secara otomatis dipahami oleh orang yang diajak bicara. Tetapi dia memiliki makna yang lain. Makna yang tersembunyi. Yang makna yang tersembunyi inilah yang diniatkan oleh si mutakalim, orang yang berbicara. Jadi ada dua makna, makna yang tampak dan makna yang tersembunyi. Makna yang tampak adalah makna yang secara otomatis difahami oleh orang yang diajak bicara. Iya kan? Nah, makna yang tersembunyi ini yang diniatkan oleh si pembicara. Hal seperti ini disebut sebagai apa? Tauriyah. Maka kata Syekh, tauriyah seperti ini jaiz, boleh, lakinnahu la yambagi illa lil hajah. Boleh tetapi tidak sepantasnya dilakukan kecuali dalam keadaan-keadaan memang sangat dibutuhkan. Kalau tidak demikian maka orang akan menuduh dia sebagai seorang pendusta atau akan menyatakan dia ini orang yang plin-plan. Katanya begini, ternyata begitu. Esok dele sore tempe. Nah, ini seperti ini akan bisa membawa kepada apa? Yakni tuduhan-tuduhan yang kurang baik. Padahal maksudnya adalah benar. Dia tidak salah dalam berucap. Akan tetapi hal seperti ini tidak sepantasnya untuk sering-sering dilakukan, kecuali dalam keadaan-keadaan yang memang dibutuhkan, diberi rukhsah oleh syariat untuk menggunakan tauriyah di saat kemudian misal yakni menyelamatkan hak yang ada pada orang lain. Misal contoh ada seorang yang zalim. Orang yang zalim ini suka merampas harta dari orang-orang yang bisa dia tekan. Maka ada orang yang kemudian titip barang kepada kita. Takut akan dirampas oleh si zalim tadi. Dititipkan barangnya. Tolong ini barang, ya. tolong disimpan di rumah kamu, karena ini barang ini nanti akan diambil oleh fulan yang zalim itu. Kalau sama kamu, maka orang itu takut atau segan paling tidak. Maka misalnya kita ya, dalam kondisi seperti itu, maka kita selamatkan hal tadi, harta si orang yang akan terzalimi tadi, kita selamatkan di rumah kita. Kemudian di saat didatangi oleh si zalim tadi, misalnya ya, apakah hartanya sepulan atau barangnya sepulan ada di tempat kamu, misalnya ditanyakan kepada kita, kita katakan, demi Allah, barang sepulan tidak ada di tanganku sedikit pun, tidak ada di tanganku sedikit pun. Apa yang dipahami? Ya ini tidak ada sama sekali barang, ya kan? Tetapi niatan kita nggak ada di tangan, ya ini nggak ada yang di tangan di sini, disimpan di rumah maksudnya. Ini apa istilahnya? Tauriah. Tauriah seperti ini diizinkan oleh syariat untuk menyelamatkan daripada kezaliman orang, atau menyelamatkan nyawa seseorang, ataupun hal-hal yang semana ini. Ini tidak teranggap sebagai kedustaan, karena memang dia ya bukan dusta, secara zahir tidak dusta. Kemudian juga diantara yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah adalah disyariatkannya tahnik. Hanya dalam pensyariatan tahnik ada dua sisi daripada kalam para ulama. Dilihat dari sisi yang pertama, apakah tahnik tersebut kaitannya dengan barokahnya apa yang ada di mulut Rasul, ataukah kaitannya dengan buah korma itu sendiri, agar buah korma itu yang pertama kali masuk ke dalam lambung bayi. Maka bagi yang mengatakan dengan pendapat yang pertama, itu kaitannya dengan barokahnya apa yang ada di mulut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengatakan tahnik tidak disyariatkan ya, kecuali hanya untuk Rasul, karena tidak ada seorang pun yang barokah mulutnya sebagaimana barokahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pun juga tidak melakukan hal tersebut ya kepada selain Rasulullah. Kebiasaan mereka adalah di saat bayi lahir datang kepada Rasulullah Sallam, kemudian Rasul yang mentahniknya. Setelah meninggalnya Rasulullah Sallam, para sahabat tidak kemudian mencari orang yang saleh ya untuk kemudian mentahnikannya. Sehingga dari sini pendapat yang pertama mengatakan tahnik hanya khusus bagi Rasul. Pendapat yang kedua ini kaitannya dengan tamar, kaitannya dengan buah korma itu sendiri, bahwa buah korma itu memiliki enzim-enzim ataupun manfaat yang sangat besar pada pencernaan si bayi, sehingga hal itu tetap disyariatkan ya, tahnik tetap disyariatkan dan tidak terkait dengan orang-orang soleh ataupun tidak soleh, yakni orang tuanya sendiri dia bisa melakukan mengunyahnya kemudian mengoleskannya kepada mulut si bayi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun terkait dengan kekhususan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bagian-bagian tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah barokah. Semuanya adalah barokah. Ludah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah barokah. Bekas wudhu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah barokah. Bahkan keringat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah barokah. Rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah barokah. Sehingga tabaruk dengan bagian-bagian tubuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah suatu yang syar'i. Di antaranya adalah apa yang dilakukan oleh ini para sahabat, mereka melakukan tabaruk dengan air wudhunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, juga dengan rambut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dilakukan oleh sebagian daripada sahabat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu diantara apa yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini terkait daripada hadis Anas bin Malik. Naktafi ilahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakum wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.